telah ku tahu dia bercinta lagi. Kini jelas sudah ku tahu semua, diriku hanyalah dipermainkannya. Sedihnya hatiku, oh kini terasa, semula tak ku sangka dan tak ku duga, kalau kau hanya mempermainkan aku. Sedih hatiku. Hatiku.